Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah. Masih pada pembahasan Nawasibul Mudhari'. Hal-hal yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dari yang berikutnya dari Nawasibul Mudhari'. Tapi sebelumnya yang berkaitan dengan PR, ya alhamdulillah sudah masuk 4 orang yang menyetorkan PR-nya. Ada Akh Aziz, ada Akh Aspandi, ya, kemudian Al-Akh Halwan, dan Ukhti Wati. Ya, cuman mohon maaf belum sempat memeriksa PR-nya ya, masing-masing. Karena nggak sempat ya, karena sebagian besar juga yang menyetorkan PR-nya agak telat juga ya, jadi qadarullah belum sempat melihat. Baik, nanti Anda lihat dan besok di review, dan masih ada kesempatan bagi yang belum membuat PR. Ya, PR-nya ingat, PR-nya membuat dua jumlah yang di situ ada fi'il mudhari yang mansub. Yang pertama mansub dengan an, yang kedua mansub dengan yang pertama mansub dengan lan, yang kedua mansub dengan idzan. Ya. Yang pertama mansub dengan lan, yang kedua mansub dengan idzan. Dan yang idzan dijelaskan kalimat jumlah sebelumnya apa supaya nyambung. Dan di i'rab, ya, kemudian di i'rab, dan yang cukup di i'rab yang jumlah yang di situ ada fi'il mudhari' mansubnya. Jadi jumlah yang mendahului idzan tidak perlu di i'rab. Taib, ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sudah membahas tiga dari empat yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, yaitu an, lan, dan idzan. Nah, sekarang kita masuk kepada yang keempat dari yang menasabkan fi'il mudhari', yaitu adalah kay. Ya, rabi adalah kay. Kay hiya harfu masdarin wa nasbin. Kay adalah harfu masdar dan nasbin. Ya. Berarti ini mirip dengan apa? Mirip dengan an. Ya, kurang hanya saja ke tidak termasuk harfu istiqbal. Dia tidak termasuk harfu istiqbal. Dia masdar nasbin, menasabkan fi'il mudhari', dan masdar. Kalau masdar berarti apa? Kalau masdar dia menasabkan, dia menjadikan fi'il mudhari' yang setelahnya fi ta'wili al-masdar. Ya, seperti halnya an. Seperti halnya an. Baik. Hanya saja agar kay ini menasabkan fi'il mudhari', ya, agar kay ini menasabkan fi'il mudhari', ada syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Disebutkan sini yustaratu linas bil mudhari'. Anta taqaddamaha, anta taqaddamaha lamut ta'lil lafzan au taqdiran. Disyaratkan untuk menasabkan fi'il mudhari' dengan kay adalah dia didahului oleh kay didahului oleh lamut ta'lil. Kay didahului oleh lamut ta'lil baik secara lafad ataupun takdir. Baik. Kita baca. Qala asharihu hafizahullah ta'ala. Kay wahia harfu masdar wa nasbin. Wa yustaratu li nasbil mudari ibiha. Dan disyaratkan untuk menasabkan fi'il mudari dengannya, yaitu dengan kay. Anta taqaddamaha lamut ta'lil lahzan au takdiran. Adalah dia didahului oleh lamut ta'lil secara lafad ataupun takdir. Nah, lamut ta'lil ini pada hakikatnya, lamut ta'lil ini adalah lam, dia adalah harful jar. Ini harus kita pahami. Dia adalah harful jar. Ya, dia adalah harful jar. Dengan makna ta'lil. Harful jar dengan makna ta'lil. Menunjukkan sebab. Ma ba'da, ma qablaha sababun lima ba'daha. Itu ta'lil. Baik. Contohnya. Nahu. Jitu. Kita lihat sini ya. Jitu. Yang pertama. Yang kita lihat contoh. Yang pertama. Anta taqaddamaha. Lamu ta'lil. Lafzan. Jitu. Likai ata'allama. Jitu likai ata'allama. Baik. Yang kedua, an tataqad damaha lamu ta'lil takdiran. Contohnya jitu. Kay ata'allama. Baik, perhatikan di sini. Ya, ini syaratnya. Ingat ya, syaratnya supaya kay menasabkan fi'il mudhari' yang setelahnya, maka dia harus didahului oleh lamut ta'lil. Baik lafzan, ya, artinya disebutkan lamut ta'lilnya, atau takdiran. Atau takdiran. Contoh yang pertama, kay didahului oleh lamut ta'lil lafzan, jitu likay ata'allama. Jitu likay ata'allama. Adapun contoh yang dia didahului oleh lam ta'lil takdiran, jitu kai atau alama, dengan kita meniatkan sebelum kai itu ada lam ta'lil. Dengan kita meniatkan sebelum kai ada lam ta'lil. Maka pada dua contoh ini, ya, at-ta'allama, ya, pada dua contoh ini, at-ta'allama mansubun bi-kay, mansubun bi-kay, ya, mansubun bi-kay, wa'alamatu nasbihi al-fatha al-zahira ala akhirihi, ya. Baik. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau la atau kai tidak didahului oleh lam takdir? Bagaimana kalau tidak didahului oleh lam kai baik lafdan ataupun takdiran? Ya. Bagaimana kalau kai tidak didahului oleh lamu ta'lil, ya, baik lafdan atau takdiran. Baik. Sebenarnya ini enggak, kalau ternyata tidak disebutkan ya, kalau tidak didahului, ya, cuman karena sudah terlanjurannya sebutkan, ya enggak apa-apa lah kita jelaskan. Idza lam tataqaddamha lamu ta'lil, kalau kai ini tidak didahului oleh lamu ta'lil, baik secara lafdzan atau takdiran, fal fi'lul mudhari' ba'daha, fal fi'lul mudhari' ba'daha, yaitu fi'l mudhari' ba'da kay mansubun bi'an al-mudmarah wujuban, bi'an al-mudmarah wujuban ba'da, ba'da kay, ya, misalnya nahwu, contoh jitu kai ata'allama, sama contohnya, ya, kai ata'allama, sama contohnya dengan nomor 2 ini, ya, nomor 2 ini dengan ini sama, cuma bedanya kalau yang nomor 2 ini kita niatkan sebelum ada kai itu ada lam, kalau yang ini tidak kita niatkan, sehingga di sini tidak ada lam, baik lafzan, jelas. Takdiran pun tidak. Kita tidak niatkan di sini ada lam. Kita katakan jitu kai ata'allama. Maka ata'allama di sini, ata'allama, mansubun bi an mutmarah Wujuban ba'da kay. Ya, mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da kay. Jadi yang hakikatnya yang menasabkan at-ta'alama bukan kay-nya. Tetapi apa? Tetapi an mudmarah wujuban. An mudmarah wujuban. Baik. Kita baca ya. Wa yustaratu li nasbil mudari' biha an tataqaddama halam ta'lil lafdhan nahu ji'tu likay ata'allama. Dan disyaratkan untuk menasabkan fi'il mudari' setelahnya ya dengannya adalah didahului oleh lam ta'lil lafdhan, baik secara lafdz nahu ji'tu likay ata'allama, ada lam sebelum kay, au takdiran atau ditakdirkan, diniatkan ji'tu kay ata'allama, ji'tu kay ata'allama. Falam lam ta'lil, lam disebut lam ta'lil, wa kay harfu masdarin was nasbin, wa ata'allama fi'lun ya fi'lun mudari'un mansubun bi kay wa alamat nasbihi al fathah al zahira ala akhirih, wa kay fil misali tsani harfun masdar, harfu masdarin wan nasbin ala taqdiri lam ta'lil, wa ata'allama fi'lun mudari'un mansubun biha wa alamat nasbi al-fathah al-dahira ala akhiri. Wa taqdiru likay at'allama. Ya. Wa misaluhuma fi tanzil qawlu ta'ala likay la ta'saw. Likay la ta'saw. Jadi dahuli oleh lam takdir. Lam ta'lil lafdhar. Wa qawlihi ta'ala kay taqarra aynuha. Kay taqarra aynuha. Tidak dihuli oleh lam secara lafad. Wa sumiyat harfa masdar li'annaha tasbiqu ma ba'daha bi masdar taqdiruhu fil mithalain al awwalain ji'tu li ta'allum wa fi thalis li adami asakum ay husnikum wa fi rabi li iqrari ainiha. Dan dinamakan harfu masdar karena dia menjadikan apa yang setelahnya ya menjadi masdar. Takdirnya pada dua contoh yang pertama, ya, jitu kay ata'allama dan jitu li kay ata'allama, jitu li ta'allum. Ya, wa fi salis, li'adami asakum, yaitu li kay la ta'asaw, li'adami asakum. Dan yang rabi', yang keempat, kay taqarra ainuha, li'ikrari ainiha. Taib. Ini kay. Ya. Taib. Intinya sekarang kay, ya, yang harus kita ingat, kay untuk menasabkan fi'il mudhari ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia didahului oleh lamu kay lafdan au takdiran. Kalau dia tidak didahului oleh lamu kay, baik lafad ataupun takdir, maka fi'il mudhari yang setelahnya mansubnya adalah dengan an mutmarah wujuban. Taib. Wallahu ta'ala alam. Ya, sebenarnya mau ngasih PR lagi yang berkaitan dengan K, ya, tapi ya karena PR yang sebelumnya belum kita bahas, nanti insyaallah setelahnya. Nauktafilahuna subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.